kita duelis. I love you, I love you, darling. Nales, Kang? Ngan ada kalis dan tekaopan. Gampil benuh muntah singgung perasaan. Tutunjuk barina teli nyarios mani nyoros co cerewet dir manuk toet. Du darling. Tetap narik imut nama tak kepincut bilak nama tak kibelat lambai ipis wir kue lapis mundi gegel tang tu amis aku tobat geli ya cinta ke hakang, aduh tobat gelis, ya. Yeah.